hanya sia-sia. Mengapa terjadi mimpi-mimpi ini? Dirimu hanya bayang sembu. Mengapa terjadi kau bukanlah engkau di saat cintaku tumbuh dan berseri. Cinta, biarlah.